Kemudian yang ke-15 para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-khamisah asyar yang ke-15 adalah annallaha yadfa'u 'anil mu'minin, sesungguhnya Allah akan menolak dari orang-orang beriman jami'al makarihi, semua hal-hal yang dibenci oleh orang-orang beriman. Allah hilangkan dari mereka, Allah tolak dari mereka. Wa yunajjihim, dan Allah akan menyelamatkan mereka minasyadaidi, dari berbagai macam kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini janji Allah ya kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu akan ditolak dari mereka, dilindungi mereka dari semua hal yang dibenci oleh mereka, hal-hal yang tidak disukai oleh orang beriman. Dan mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesusahan hidup, kesempitan hidup ya, baik yang di dunia maupun di akhirat. Kita baca ayatnya para jemaah rahmat Allah taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman dalam surah Al-Hajj. Dan Al-Hajj adalah surah nomor 22 ayat yang ke-38 yang kita jadikan sebagai dasar ya. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, yudafi'u, Allah akan melindungi, Allah akan membela, membentengi, anilladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang beriman itu akan dibela, dilindungi, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, Allah tidak mencintai, Allah tidak suka, kulla khawanin, kepada setiap pengkhianat, kafur lagi kafur. Setiap orang yang berkhianat lagi kafur, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, yukhbiru ta'ala, tentang tafsiran ayat itu, Allah taala mengkhabarkan annahu, bahwasanya Allah yadfa'u, Allah akan melindungi, an ibadihi, Allah akan tolak dari hamba-hambanya, alladzina tawakkalu alaihi, yang mereka mau tawakal kepadanya, wa anabu ilaihi, dan mau kembali kepada Allah, sarral asrari, Allah akan tolak dari mereka, akan lindungi dari mereka keburukan al asrar ya. Jadi keburukannya mereka-mereka yang bisa berbuat keburukan itu ditolak oleh Allah, akan dilindungi orang-orang beriman dari sarral asrar, keburukannya orang-orang yang bisa berbuat buruk. Enggak usah takut, walaupun kita tidur kita dilindungi oleh Allah, enggak usah takut ya. Orang beriman itu tidak perlu takut. Dan tidak boleh dai menakut-nakuti orang-orang beriman. Ya. Beberapa bulan yang lalu itu banyak orang-orang yang dibilang begini, nanti kalau ini yang jadi nanti ustadz-ustadz ditangkapi gitu. Nah, ini adalah hal yang tidak benar. Katanya siapa? Ya. Kalau kita berdakwah kepada kebenaran tidak akan ditangkap. Tapi kalau dakwahnya mengajak untuk berbuat provokasi, itulah yang akan diamankan ya. Tidak akan ditangkap para jemaah rahmatullah taala. Maka Allah akan melindungi orang-orang hamba-hamba Allah yang beriman, yang betul-betul tawakal kepada Allah dan kembali. Inabah itu anabu ilaihi, itu kembali kepada Allah, maksudnya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa inabah hatinya kepada Allah. Akan dilindungi dari syarrul asrar, keburukan orang-orang yang mampu berbuat buruk. Wa kaidzal fujjari, dan tipu daya makarnya orang-orang fujar, orang-orang jahat. Itu berbuat makar itu setiap hari. Kita enggak usah sibuk mencari kira-kira makarnya apa, kita lawan dengan apa. Kita lawan dengan iman dan amal soleh, sudah. Allah yang akan melindungi kita, ya. Mereka berbuat makar, Allah mampu membalas makar mereka apa enggak? Sangat berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfaduhum. Ini kata Ibnu Katsir, lihat ini. Ayat ini masya Allah. Allah akan jaga mereka, hamba-hambanya yang mau tawakal dan mau inabah kepada Allah, mau kembali kepada Allah. Jadi wa yahfaduhum, Allah jaga mereka. Wa yaqlauhum, bukan hanya dijaga, Allah akan ya perhatikan mereka. Wa yansuruhum, dan Allah akan tolong mereka. Dijaga, diperhatikan oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Kurang apa ini masya Allah? Dijaga oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diberi riayah. Riayah itu perhatian oleh Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira sejak zaman Nabi diutus menjadi Nabi sampai sekarang, berhenti enggak perbuatan orang-orang buruk yang hendak merobohkan, menghancurkan Islam, membunuh kaum muslimin? Berhenti enggak? Tidak pernah berhenti. makar musuh-musuh Islam pernah berhenti? Tidak pernah berhenti. Mereka rapat terus itu, mengadakan kongres, muktamar dan seterusnya. Ya, ayo kita apa namanya halang-halangi dakwah Wahabi ini. Misalnya. Oh, nggak berhenti itu, dananya dikucurkan ini. Wah, ayo kita halangi Yusron ini karena dia membahas demo itu haram. Berusaha itu sampai rapat-rapat. Oh, dengar kita ini. Oh, banyak pembisik juga kok. Ya. Jadi rapat sampean, ustadz-ustadz rapat, tokoh-tokoh takmir masjid rapat, kita berhentikan aja Muhammad Yusron. Jangan dikasih tempat untuk berdakwah di masjid kita. Ini akan menggembosi perjuangan kita. Ini. Karena dia adalah murjiah, penjilatnya pemerintah. Dia ini digaji oleh Pak Jokowi. Peh, aku lagi digaji Pak Jokowi, mobilku penter, tak ganti. Ya paling enggak Fortuner lah ya. Oh iya, saya ganti. Kanu Pak Penter mana? Penter pemanas ya. Ganti Fortuner ini. Sekali-kali bos saya dipinjami mobil bagus kan bentiarani penjilat tenan. Bentiarani penjilat tenan ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Mau berpikir, mau berbicara itu berpikir pada jemaah ya Allah. Ya. Sekarang ini. Maka dari itu, kita ini santai aja, wis ngurus rumah tangga, bapak-bapak yang kerja-kerja, yang jadi ngajar-ngajar, yang jadi polisi ya tugasnya dijaga, sudah, nanti Allah akan menjaga kita, gak usah takut. Dari dulu makar itu gak pernah berhenti, makar orang-orang jahat yang ingin merusak negeri ini, ya toh, yang ingin menghancurkan negeri ini dan ingin apa namanya menghalangi dakwah Islam ini sudah dari dulu. Jadi dulu mereka mengadakan apa itu namanya JIL, apa JIL itu? Liberal. Jaringan Islam Liberal ya. Enggak laku toh? JIN. Jaringan apa? Islam Nusantara. Nanti enggak laku juga, ganti lagi enggak tahu. Habis JIN apa setan mungkin enggak ngerti. Jadi enggak laku ganti lagi acaranya. Kalau kita dari dulu dakwah kita Quran Sunnah tetap enggak berubah. Quran Sunnah, Quran Sunnah. Mau diterima monggo, tidak juga saya tetap berdakwah ya insyaallah demikian. Dan ustaz-ustaz yang lain juga begitu insyaallah. Para kiai yang teguh di atas Quran dan Sunnah juga demikian. Tetap berdakwah. Tidak mereka akan berhenti dari dakwah sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-36. Zumar itu surat nomor 39. Ayatnya nomor 36. Jadi yang di dalam kurung itu nomor surat. Yang setelah titik dua itu nomor A ayat ini. Kita biasakan begitu. Jadi saya biasakan di kitab ini, kita biasakan biar tahu nomor surat dan nomor A ayat itu, supaya kita tahu. Jadi Az-Zumar itu sebelum surat Al-Mu'min. Al-Mu'min itu 40. Az-Zumar itu 39 ya Az-Zumar. Allah berfirman, Alaysallahu bikafin abdah. Alaysallahu, bukankah Allah bikafin telah memberikan kecukupan abdahu kepada hambanya. Jawabannya apa? Iya, Allah lah yang telah memberi kecukupan kepada hambanya. Siapa yang mengingkari bahwa Allah yang memberi kecukupan kepada hamba-hambanya? Waqala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Talaq, surat nomor 65 ayat yang ketiga. Dalam surah At-Talaq, surat nomor 65 ayat yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak pernah dia sangka dan duga sebelumnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dialah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Para jamaah, kita ini seringnya tidak bersyukur, seringnya mengeluh. Padahal di bawah kita masih ada yang lebih miskin daripada kita. Ada yang kantongnya enggak ada isinya, coba. Kalau gak percaya, periksa orang-orang di jalan. Pernah dulu ada polisi militer periksa tukang-tukang becak. Takut diperiksa itu, diambil dompetnya diperiksa. Ternyata yang gak punya duit diisi duit. Masyaallah. Jadi bakti sosialnya apa? Polisi militer, masyaallah. Saya lihat itu di Facebook itu. Jadi tukang becak takut ditangkap pak polisi militer ya, tentara ya, takut. Disuruh turun diperiksa dompetnya, ambil dompetnya mana? Diperiksa, diperiksa. Gak ada duitnya di sini. Masih banyak loh, saudara kita itu gak ada duitnya. Duh, saya dapat dapat baru dapat cerita. Ceritanya A1 ini. A1 ya, Pak? Soke wes kan. Wes sangat sampe nek meragukan saya awas sih. Ceritanya A1 ini. Insyaallah A1 ini. Ceritanya A1. Ada yang cerita kepada saya, dia ini dapat cerita dari putranya. Putranya punya teman. Putranya ini punya teman. Teman putranya ini ditinggal orang tuanya. Bapak ibunya cerai kalau tidak salah. Cerita A1-nya. Kemudian dia ikut kakeknya. Kakeknya ini tukang becak. Ya Allah, sering menyendiri anak ini. Kebetulan anak ini cewek, sering menyendiri. Gak bisa makan, dibelikan oleh si yang cerita kepada saya ini oleh putranya. Dikasih itu. Katanya, kok gak jajan mbak? Anu gak punya duit, gak punya sangu. Kakek saya masih kerja. Loh, jadi apa tukang becak belum dapat uang? Ketika kakeknya lewat sekolah itu, ya Allah, lewat ditanya, apa namanya, mbah, minta sangu, cek gurung payu, endo, ya Allah, ya Allah, gak bisa kita gak tahan, para jemaah, ya, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, kita seringnya ngeluh dan ngeluh, ya, ngeluh dan ngeluh, nanti kalau Allah rubah, gara-gara kita banyak mengeluh, tidak bersyukur kepada Allah, Allah hancurkan negeri ini, malah kita lebih susah lagi, ya enggak? Kenapa kita gak bersyukur dengan kondisi yang demikian ini? Jalan-jalan bagus, masya Allah, ya. Malah sekarang jalan-jalan diperlebar, diperbagus. Itu jalanan ke Malang dulu itu gak ada bantarannya. Sekarang dikasih bantaran semen, masya Allah. Dulu kalau apa selip bahaya itu. Bisa jatuh, kalau sepeda motor bisa guling. Sekarang ada bantarannya, masya Allah. Jadi kalau hujan gak bahaya lagi. Dulu kalau hujan, selip ini bisa jatuh kalau motor. Mobil aja bisa kepleset. Tapi sekarang alhamdulillah, ya. Saya masih ingat ketika saya pertama kali masuk desa Bogem untuk tinggal di Bogem. Itu Bogem belum diaspal 2006. Kemudian diaspal, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala para jemaah yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang dari kita adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dari kita syukur. Terutama adik-adik mahasiswa saya nasihati, enggak usah ikut demo-demo, sekolah yang benar. Ya. Ungkapan ujian ngerpek, nyontoh kancane, ngerjane tugas, yo nyontoh koncone, kok demo, mau jadi apa nanti? Adik-adik mahasiswa ini ya, mau jadi apa? Belajar yang serius, sholatnya dijaga, ngaji kajian tauhid. Ini mana mahasiswanya ini yang ngaji di sini? Ya nggak ada. Ayo para jemaah, mantan mahasiswa ya. Ya, ayo diajak ini. Sekarang ini. Ajaran-ajaran sesat sudah masuk ke SMA. Iya. Anak-anak SMA sudah diajari untuk demo ini, iya. Ayo kita masuk ke SMA. Sampaikan, dia ada pengajian tauhid, ada pengajian akidah di pesantren Imam Muslim, di LBBBS, di Masjid Al-Falah, di Masjid Al-Ghafur, sampaikan begitu. Ayo, kita sebarkan. Jadi, broadcast-broadcast itu disebarkan sebanyak-banyaknya. Anak-anak kita yang punya teman SMA suruh nyebarkan apa? Pengajian-pengajian, iya. Jangan sampai kalah kita dengan dakwahnya mereka. Mereka tidak pernah apa putus dalam mendakwahkan kesesatan, kita harus tidak pernah putus dalam mendakwahkan apa kebenaran. Baik. Kemudian beliau mengatakan, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dialah yang akan memberi kecukupan kepadanya." Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang mau bertawakal kepada Allah. Innallaha balighu amrih, sungguhnya Allah akan menyampaikan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Sungguh Allah jadikan atas segala sesuatu itu qadra ukurannya. Surah At-Talaq ayat 3. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidaklah mencintai, tidak suka kepada setiap orang yang pengkhianat, yang berkhianat lagi kufur. Ai artinya la yuhibbu, Allah tidak suka, tidak cinta, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Manittasafa, siapa saja yang bersifat bihada, dengan sifat ini, wa huwal khiyanatu, yaitu sifat khianat, fil uhudi, di dalam janji-janji, wal mawathiq, dan di dalam perjanjian-perjanjian, la yafi bima qal, dia tidak memenuhi apa yang dia telah katakan dalam janjinya, wal kufru, dan Allah juga membenci kekufuran. Apa yang dimaksud itu? Al-jahdu, mengingkari atau mendustakan linni'ami, nikmat-nikmat Allah. Jadi jangan sampai kita mengingkari dan mendustakan nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak sekali di negeri kita. Benar. Kalau kita bandingkan negeri ini dengan negeri-negeri yang lain, masih lebih nikmat negeri ini. Saya ngalami tinggal di luar negeri bersama. Apalagi bersama keluarga, berat tinggal di luar negeri itu, berat. Kalau bukan karena kita di sana belajar, mungkin kita lebih baik pulang di Indonesia. Lebih enak cari duit di mana? Di Indonesia. Kontrakan paling murah loh. Kontrakan saya itu paling murah, rumahnya lama. 8.000 real, 32 juta. Setahun itu. Itu kontrakannya. Tahu listrik ya? Sebulan paling murah 750 real. 750 real kali 4.000, 2.800.000 itu listrik. Kelenger. Wong sini UMK gak sampai 2.8. Bayar listrik aja. Loh bener ini. Saya baru bayar listrik di bawah itu kalau musim dingin, gak perlu AC. Karena di sana kalau musim panas AC gak pernah mati. Jadi yang paling banyak itu apa? Nyedot AC. Dan AC gak begini pak, AC gini gak laku. AC yang di tembok yang gede itu menyedot listrik banyak itu. Dan tidak pernah mati. Jadi AC ini 4 bulan tidak mati pak. 4 bulan tidak mati, mau siang, malam. Jadi rusak perbaiki, rusak perbaiki. Kalau mati, pernah kita mati begitu, belum diperbaiki. Di dalam itu seperti orang main bal-balan. Keringat itu, ya Allah. Anak rewel-rewel terus. Itu baru enak kalau diseka dengan air. Diseka lagi dengan air. Jadi keringat itu bercucuran terus. Kita ngalami pada jemaah. Enak hidup di negeri kita. Mau cari kontrakan, ada yang 2 juta ada, 3 juta masih ada. Ada yang gak bayar, ada. Wes panggonono, sepenting sampean ngewangi aku ngresiki omah itu. Waduh itu Masya Allah. Di sana Masya Allah, bener pada jemaah. Ya, nikmat. Di sini Masya Allah kita nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang dari kita, kita ini mensyukuri nikmat itu. Kebanyakan kita mendustakan nikmat itu. Kalau sudah Allah balik nikmat itu bahaya. Jangan sampai Allah apa namanya ambil, kalau cabut nikmatnya. Fala ya'tarifu biha, maka dia tidak lagi mengakui nikmat-nikmat tersebut. Bahaya. Nikmat yang besar sekali yang Allah berikan kepada kita sama sekalian yang dirahmati Allah taala, jangan sampai dicabut ya. Jangan sampai dicabut. Nah, alhamdulillah di sini ya, orang pokoknya mau kerja itu dapat duit di sini. Benar. Dapat duit. Di sini pokoknya mau kerja dapat duit. Coba antum sekali-kali ke India, Pak. Cari kerja di sana susah. Oleh karena itu orang India kalau sudah dapat pekerjaan di Saudi enggak mau pulang sampai mati di sana. Padahal dia Hindu loh ya, bukan Muslim. Kalau Muslim tambah enggak mau pulang mereka. Orang India itu banyak di Saudi sampai meninggal sampai wafat, enggak mau pulang. Karena pulang di negerinya tidak dapat apa-apa, kerja susah, cari pekerjaan susah. Terus mau ikut saudara-saudara yang sama-sama susahnya. Di sini mau ikut saudara, saudaranya ada yang mau diikuti ya. Mertua juga mau diikuti, Masya Allah. Tapi di negeri-negeri yang lain susah berjamaah. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.